Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العب هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم masih kita di bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullah bab tentang bayanu syai'in min anwa'i sihir, bab tentang penjelasan beberapa perkara di sana yang termasuk dari sihir. Maka mu'alif pun membawakan bentuk sihir yang berikutnya dengan membawakan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tentu saja dalam sahihnya. Dari sahabah Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbi'ukum mal'ab, uslub yang sangat indah ketika menyampaikan ilmu. Atau ketika memberikan nasihat. Memberikan pelajaran. Kepada manusia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali kalimatnya dengan kalimat ala. Yang itu di dalam lughatul arabiyah termasuk harful istiftah. Huruf pembuka yang fungsinya adalah untuk tanbih. Yang fungsinya adalah untuk tanbih, mengingatkan bahwasanya apa yang ingin disampaikan itulah perkara yang sangat penting, sehingga tersadarlah yang sebelumnya lalai, menjadi perhatian yang sebelumnya ngalamun, dibuka dengan huruf ini ala. Itu pun tidak langsung menyampaikan poinnya yang ingin disampaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan uslub yang luar biasa di dalam nasihatnya, di dalam tarbiyahnya, di dalam pendidikannya supaya lebih mengena. supaya orang yang diajak bicara, orang yang diajari, orang yang dinasehati, memberikan perhatiannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan uslub yang bentuknya pertanyaan, hal unabbiukum mal adhu, maukah aku berikan khabar kepada kalian, maukah aku beritahukan kepada kalian, pertanyaan yang fungsinya untuk menggugah rasa penasaran, sehingga ketika poinnya tersebut disampaikan, maka akan lebih mengena. Karena orang yang diajak bicara siap untuk mendengarkan. Hal unabbi'ukum mal adhu. Maukah aku beri kabar kepada kalian? Apa itu adhu? Al-adhu di dalam lughatul Arabiyah memiliki salah satu dari dua makna. Terkadang di sana al-adhu bermakna as-sihru. Terkadang di sana al-adhu bermakna al-kadhibu. Terkadang al-adhu datang di dalam lughatul Arabiyah dengan makna sihir. Terkadang di sana al-adhu di dalam lughatul Arabiyah datang dengan makna kedustaan. Maka dalam hadis ini yang pertama itulah yang diinginkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal adhu, maka maksudnya di sini adalah sihir. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu sihir? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab atau menyebutkan atau mengatakan hiya an-namimah. As-sihir itu adalah an-namimah. Sihir itu adalah namimah. Hiya an-namimah. Tatanan mubtada dan khobar. Hiya di situ adalah mubtada. An-namimah itu di situ adalah khobar. Khobar di sini didatangkan dengan bentuk ma'rifah. Bukan mengatakan hiya namimatun, tapi mengatakan hiya an-namimah. Faedah ketika musnad dimakrifatkan sebagaimana disebut oleh mereka para ulama, ta'riful musnad yufidu al-hasr. Memakrifatkan musnad di antaranya adalah khobar. Khobar yang biasanya nakirah dijadikan makrifah. Maka ini memberikan faedah hasr, pembatasan. Sihir itu hanya namimah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasr, membatasi. Padahal sihir itu sekian anwa'nya, banyak jenisnya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi bahwasanya sihir itu hanya namimah. Menunjukkan bahwasanya perbuatan namimah ini adalah perbuatan yang berbahaya. Sehingga di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi bahwasanya sihir itu hanya namimah. Bahaya perbuatan namimah. An-namimah itu apa? Diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qalatu bainan nas. Namimah itu adalah al-qalah. Maksudnya al-qalah adalah kasratul qaul wa iqa'ul khusumah. Banyak ucapan dan menimbulkan permusuhan. Ucapan-ucapan yang di situ bisa menimbulkan pertikaian, menimbulkan perselisihan, menimbulkan permusuhan bainan nas di antara manusia. Disebutlah mereka para ulama tentang apa itu makna dari namimah. An-namimatu naqlul kalam. ala wazil ifsad, menukil ucapan, menukilkan sebuah ucapan dalam rangka untuk ifsad, berbuat kerusakan, memisahkan antara suami dan istri, memisahkan antara dua orang yang bersahabat, menimbulkan perselisihan dan pertikaian di antara dua orang yang tadinya dekat. Naklul galam, menukil galam ala wazil ifsad, dalam rangka untuk berbuat ifsad, berbuat kerusakan, yakni yang dimaksud adalah at-tafriq, supaya hubungan di antara keduanya rusak. Supaya hubungan di antara keduanya tidak terjalin harmonis. Dengan ucapan dia. Dia datang. Kemudian mengatakan. Kepada Zaid. Contoh. Nama di sini sekedar contoh. Datang kepada Zaid, kemudian dia mengatakan, sami'tu fulan, aku mendengarkan fulan, aku mendengar fulan mengatakan tentangmu. Aku dengar si fulan ngomong tentang kamu itu, innaka jabban, sesungguhnya kamu itu penakut. Alah fulan, penakut katanya. Timbul langsung marah, benci, sehingga membenci si fulan tadi yang tadinya berteman, yang tadinya berkawan, yang tadinya hubungannya bagus, akhirnya kemudian tafriq, terpecah keduanya, terjadi pertikaian, perselisihan. Apakah benar ataukah dusta kalam tersebut? Apakah benar kalam itu memang benar? Diucapkan sama si fulan mengatakan tentang Zaid, innaka jabban, bahasanya kamu ini penakut. Alah fulan, penakut. Benar. Ucapannya benar. Kemudian dia nukil ucapan tersebut, dia sampaikan kepada si fulan. Mungkin karena tidak tahu apa makna namimah. Mungkin karena tidak tahu kalau namimah inilah perkara yang muharram di dalam Islam. Dia sampaikan, fulan mengatakan tentangmu. Bahasanya kalah, kamu penakut. Fulan mengatakan tentangmu. Bahasanya kamu itu sumbunya pendek. Dinukil kalam si fulan tentang dia. Fulan mengatakan tentangmu, bahasanya kamu ini sumbunya pendek. Sudah sumbunya pendek mah dikasih tahu kayak gitu. Tambah. Tambah marah. Tambah benci. Ini yang namanya namimah. Apakah itu terjadi di antara dua orang? Dua orang yang saling berteman, yang saling berkawan. Yang tadinya hubungannya baik, enggak ada permasalahan, enggak ada pertikaian, enggak ada permusuhan. Dinukil. Apakah benar ucapan tadi sama masuk ke dalam namimah? Ataukah itu bentuknya kedustaan lebih-lebih lagi memikul dua jenis dosa, dosa namimah dan dosa al-kadzib. Dosa namimah dan juga dosa yang bentuknya kedustaan, berdusta. Padahal fulan gak ngomong kayak gitu. Tapi dia ngatakan, anak dengar fulan ngomong tentang kamu. Kemarin, ini kemarin. Kamu itu penakut, alah kamu. Akhirnya, awas. Ini namimah. Kalau benar maka itu namimah. Kalau seandainya disertai dengan kedustaan, kebohongan di dalam penukilannya, maka berarti dia memikul dua dosa. Dosa namimah dan dosa kedustaan. Ini dilarang di dalam Islam karena bisa merusak ukhuwah. merusak persaudaraan, merusak persatuan. Pada dua orang yang saling berkawan atau suami istri. Suami istri yang tadi ini karena ini enggak senang, entah ini mertuanya atau adiknya enggak senang dengan hubungan anaknya kepada istrinya, hubungan kakaknya dengan istrinya, sehingga dia melakukan perbuatan yang seperti ini. Alah, kata Mbak Fulanah kemarin mengatakan tentang kamu, Mas, kamu itu seperti ini, males. Kamu itu ini. Menukil kalam. Yang akhirnya suami marah, benci terhadap istrinya. Ini namimah yang seperti ini, yang tadinya hubungan suami istri tidak ada permasalahan, harmonis. Akhirnya kemudian muncul permusuhan, muncul pertikaian, muncul perselisihan di antara keduanya. Lebih-lebih lagi kalau yang mendapatkan khobar ini adalah orang yang tidak mau bertabayun di dalam ucapan. Orang yang tidak mau teliti, langsung diterimanya. Akhirnya semakin besar permasalahan. Sehingga namimah ini dikatakan as-sihru oleh Rasulullah SAW. Bukan dari sisi hukumnya. Kalau sihir itu adalah kekufuran, kemudian namimah juga kekufuran. Bukan. Akan tapi dari sisi akibat yang ditimbulkan. Apa yang dilakukan oleh mereka, para penyihir, dengan sihir yang mereka lakukan. Mereka bisa membuat dua hubungan yang tadinya bagus bisa menjadi bercerai-berai. Yang tadinya suami istri yang saling mencintai, kemudian muncul di sana pertikaian dan permusuhan perbuatannya mereka, para tukang sihir. Begitu pula namimah ini sama akibatnya. Berakibat yang sama, bahkan namimah akibatnya itu lebih dahsyat, lebih parah daripada yang dilakukan oleh mereka para penyihir. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf mengatakan tentang namimah bahasanya yufsidun namam sa'atan ma la yufsidus sahiru sanatan. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan bahwasanya namam, orang yang berbuat namam, orang yang berbuat namimah itu bisa berbuat kerusakan sesaat, membuat kerusakan dalam waktu yang singkat. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam waktu satu tahun. Sehingga karena khaturahnya, karena bahayanya yang namanya namimah ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ada di hadapan kita ini, beliau membatasi, menghasr bahwasanya hiya an-namimah, yakni sihir itu adalah namimah. Membatasi sihir itu hanya namimah saja. Untuk menunjukkan khaturahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang berbuat namimah. Bahkan hadis yang dulu pernah kita baca, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi melewati dua kubur. Yang mana keduanya yu'adzaban, dua penghuni kubur tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab karena dosa atau perkara yang besar, karena perbuatan yang besar. Akan tapi amma ahaduhuma lafala yatanazzah fil baul, salah satunya tidak mau bersuci setelah buang air kecilnya. Wa amal akhar fayamsi bin namimah. Adapun yang lain, dia berjalan di muka bumi sambil melakukan namimah. Nah, menukil kalam kepada yang lainnya sehingga timbul dan muncul di sana permusuhan, pertikaian. Nah, sehingga namimah ini adalah termasuk kabirah, dosa besar, min kabair dzunub, dari dosa-dosa besar yang ada. Nah, namimah ini termasuk dosa besar karena azabnya luar biasa, ancaman yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, enggak masuk surga. Nah, diazab di dalam kuburnya. Nah, sehingga termasuk ke dalam dosa besar. Nah, akan tapi di sana jangan kemudian disalahpahami. Namimah bentuknya seperti ini. Menukil kalam dalam rangka untuk berbuat kerusakan, memisahkan antara hubungan seseorang dengan yang lainnya, ini namimah. Nah, akan tapi kalau seandainya maksudnya adalah nasihat, menyebutkan bahwasannya si fulan kada, si fulan kada, menjelaskan kejelekannya, menjelaskan kerusakannya, kebobrokannya, khawatir umat akan menirunya, maka yang seperti ini bukan namanya namimah. Yang seperti ini ada termasuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Fatimah bintu Qais, salah seorang sahabiah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua orang sahabah yang khotobah melamarnya. Dua orang sahabat melamarnya. Nah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa amma fulan, adapun fulan, la yadhasah, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya, sering mukul perempuan. Nabi menyebutkan. Naam. Wa amma fulan al-akhir, adapun fulan yang lainnya, bahwa su'luk la malalah, dia adalah orang yang miskin, enggak punya duit. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi bukan dalam rangka untuk ifsad, bukan dalam rangka untuk merusak, dalam rangka untuk memberikan nasihat yang terbaik terhadap perempuan tersebut, mana yang lebih cocok untuk dia sebagai suaminya. Sehingga di sini harus dibedakan. Kalau seandainya itu adalah bentuknya teguran dalam rangka untuk memberikan nasihat, nasihat kepada umat untuk memperingatkan mereka tentang kejelekan seseorang, khawatir kalau seandainya umat mengikutinya karena dia adalah termasuk dai yang yuktadabih, dai yang ditiru, dai yang dicontoh, dai yang dijadikan qudwah, kemudian disebutkan kejelekannya, disebutkan kesalahannya, kebobrokannya, penyimpangannya. Kemudian ada salah seorang berteriak namam, mengatakan bahasanya yang memberikan nasihat itulah namam, seorang yang berbuat namimah. Apa makna namimah? Kalau itu dalam rangka nasihat, kalau itu dalam rangka untuk memberikan nasihat, teguran, nasihat untuknya dan nasihat untuk umat, maka itu tidak masuk ke dalam kategori namimah, akan tapi masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa ashhadu alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.